Halo semuanya, selamat datang di podcast saya di kesempatan kali ini, di mana saya akan ngebahas soal bagaimana sih caranya menjadi pribadi yang lebih percaya diri kapan saja dan di mana saja. Nah, saya membahas ini karena saya melihat di Instagram ada banyak sekali teman-teman yang berkomentar, bagaimana caranya saya agar bisa lebih percaya diri? Kasih saya tipsnya. Saya bukanlah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar, teman-teman. Tetapi setidaknya ada beberapa hal yang kemudian saya pikirkan dan saya rangkum, ternyata itu sangat berpengaruh di dalam bagaimana saya meningkatkan kepercayaan diri di dalam hidup saya. Nah, tips ini saya implementasikan dan sekarang saya rangkum dan saya bagikan kepada Anda, semoga bermanfaat. Bicara soal kepercayaan diri, saya rasa semua orang butuh yang namanya percaya diri. Karena kalau nggak percaya diri, kita mau kerja apapun itu nggak bisa maksimal. Lah, kita mau bekerja, tapi kita masih ragu-ragu, tapi kita nggak bisa memutuskan sesuatu. Gimana pekerjaan kita itu bisa maju, bisa meningkat? Ya nggak bisa. Oleh karena itu, dari sekarang kita mulai berusaha. Bagaimana caranya membuat kepercayaan diri kita semakin meningkat? Ada 5 tips, teman-teman. Yang pertama adalah, rubahlah mindset Anda. Yang mana mungkin kadang-kadang kita kan suka membandingkan diri kita dengan orang lain. Wah, dia lebih baik daripada saya, jadi saya malu. Wah, dia itu lebih pintar daripada saya, jadi saya sungkan. Nah, pikiran-pikiran yang seperti ini, teman-teman, harus kita buang. Harus kita rubah. Rubahnya bagaimana? Kita harus mengatakan bahwa, dia juga makan nasi, saya pun makan nasi. Jadi kita sama-sama. Toh Tuhan juga ngasih kelebihan, ya sama aja. Kalau dia punya kelebihan A, ya dia mungkin gak bisa B gitu. Dan saya pun kalau memang saya gak punya kelebihan A seperti dia, mungkin Tuhan ngasih saya kelebihan B, C, atau D gitu. Nah, pemikiran seperti ini, teman-teman, harus kita masukkan ke dalam otak kita, kemudian kita jadikan sebagai patokan kita di dalam bergaul dengan orang lain. Selalu mengatakan, kalau mereka bisa, saya pun bisa. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah pilih lingkungan yang tepat. Nah, ini juga penting, teman-teman. Karena lingkungan bisa mempengaruhi diri Anda. Otak Anda, kebiasaan Anda itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi saya katakan apalagi kepercayaan diri juga tentu dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan kita misalkan orang-orangnya pesimis gitu kan, gak mau belajar, orangnya itu suka putus asa. Ya kita tidak jauh berbeda daripada mereka. Kemudian kita coba bergabung dengan orang-orang yang optimis, setiap hari selalu bekerja keras, mikirnya itu tentang masa depan. Kita juga saya rasa tidak jauh berbeda daripada mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Cari lingkungan, masuk organisasi, karena di dalam organisasi ataupun komunitas itu banyak orang-orang yang positif. Kita tinggal memilah saja mana yang baiknya, mana yang gak baiknya. Kalau yang baik kita ambil, yang buruk kita buang. Oke, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, asah kemampuan Anda. Nah, ini teman-teman, jadi sudah sering kali saya katakan di dalam video-video saya sebelumnya bahwa kalau kita ya dikasih kelebihan sama Tuhan, ya kita harus kembangkan. Misal kita punya kelebihan ngomong atau berbicara, ya dikembangkan aja, terus latihan. Atau kita mungkin punya kelebihan di bidang olahraga, ya kita kembangkan saja. Musik juga misalkan, ya kita kembangkan saja. Lama-lama itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Saya nggak tahu mungkin nanti kita akan memenangkan sebuah pertandingan gitu kan, mendapatkan juara. Itu tentu akan menarik perhatian orang lain. Dan dia itu akan menyanjung diri kita, luar biasa banget kamu ya, kamu bisa seperti ini, kamu bisa menang dan lain sebagainya. Karena ada sanjungan, kita dibangga-banggakan, maka kepercayaan diri itu akan muncul dengan sendirinya. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, rubah penampilan Anda menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, jadi ini sebenarnya juga seringkali dilupakan oleh orang-orang yang ingin menjadi percaya diri. Bagaimana Anda ingin menjadi percaya diri sedangkan Anda itu hanya fokus kepada bicara, ya kan, lingkungan. Tapi style Anda, kemudian penampilan Anda ini tidak Anda perbaiki. Anda mau bicara apapun sebaik mungkin, tapi kalau penampilan Anda tidak mendukung, ya orang gak akan terpesona dengan Anda, tidak akan menyanjung Anda. Tapi coba Anda bayangkan, Anda bicaranya udah bagus, Anda sikapnya udah bagus, ditambah lagi dengan penampilan yang sangat luar biasa, sopan dan enak dilihat, maka orang itu akan menyanjung Anda dan kepercayaan diri Anda pun akan jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Namun ya, kadang yang suka menjadi persoalan adalah, aduh saya ini jelek, tampang saya ini jelek, wajah saya hitam. Hei teman-teman, saya katakan itu gak jadi masalah. Yang terpenting adalah otak Anda itu cerdas dan tampilan Anda itu baik. Wajah gak terlalu tampan juga gak masalah. Karena saya rasa gak semua orang itu memuji orang lain karena ketampanan. Tetapi kadang orang itu memuji seseorang karena dia itu cerdas, karena dia itu mampu, karena dia itu berkualitas. Bukan semata-mata hanya karena wajah yang ganteng saja. Intinya, walaupun wajah kita nggak terlalu ganteng misalkan, tapi penampilannya udah baik, maka itu tentu luar biasa. Apalagi kita ganteng, ditambah penampilannya menarik, itu pasti akan sangat luar biasa. Ya, jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu adalah biasakan diri untuk tampil di hadapan banyak orang. Oke, ini ada kaitannya dengan public speaking. Kita selalu menunjukkan diri kita di hadapan banyak orang. Kita sering bicara, kita sering memimpin, misalkan di dalam sebuah organisasi ataupun di hadapan teman-teman kita. Kita intinya berusaha untuk menunjukkan diri kita. Mungkin banyak orang yang mengeluh, waduh saya nggak bisa nih tampil di depan orang karena saya malu, karena saya grogi. Sebenarnya untuk mengatasi hal itu, sederhana. Anda coba saja satu kali, walaupun Anda gugup, kurang maksimal, tapi kalau Anda sudah mencoba 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya, Anda akan terbiasa. Maka berbicara di hadapan banyak orang menjadi hal yang biasa. Dan Anda mungkin akan kecanduan berbicara di hadapan banyak orang. Percaya kata saya. Kalau sudah kecanduan, maka Anda akan menjadi percaya diri. Oke teman-teman, jadi itu saja 5 tips sederhana ya untuk bisa meningkatkan kepercayaan diri. Semoga bermanfaat. Beberapa tips yang saya sampaikan itu tentunya sudah pernah saya implementasikan di dalam kehidupan saya dan saya sangat merasakan sekali manfaatnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan selalu salam inspirasi.